Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob, S.H.M.A. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 172. Kitab berkasih kasihan, persaudaraan, persahabatan, dan pergaulan dengan segala jenis manusia. Bab ketiga, lanjutan dari sebelumnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, apabila seorang kamu menderita sakit perut, maka hendaklah dimintanya pada istrinya sedikit dari emas kawinnya, dan dibelikannya madu lebah dengan emas kawin itu, dan diminumnya dengan air hujan. Maka berhimpunlah baginya kekenyangan dan kehilangan haus, keobatan dan keberkatan. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, apa tidakkah aku terangkan kepadamu suatu hal, di mana hal itu adalah benar, bahwa barang siapa membacanya pada permulaan tidurnya dari sakit, niscaya ia dilepaskan oleh Allah dari neraka. Belum, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, orang itu membaca yang artinya, tiada yang disembah melainkan Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia hidup, tiada mati. Maha suci Allah, Tuhan segala hamba dan negeri. Dan segala pujian bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh barokah padanya di atas tiap-tiap keadaan. Allah Maha Besar. Yang Maha Besar, sesungguhnya kebesaran Tuhan kami, keagungan dan kekuasaannya pada tiap-tiap tempat. Wahai Allah Tuhanku, jikalau sekiranya engkau sakitkan aku untuk engkau ambilkan nyawaku pada sakitku ini, maka jadikanlah nyawaku ini dalam nyawa orang-orang yang telah terdahulu kebaikan bagi mereka daripada engkau. Dan jauhkanlah aku dari neraka, sebagaimana telah engkau jauhkan wali-wali engkau, yang telah terdahulu kebaikan bagi mereka dari engkau. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Abu Hurairah. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, mengunjungi orang yang sakit sesudah 3 kali itu, sekedar waktu memerah susu unta. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Anas. Saus berkata, kunjungan yang lebih utama pada orang sakit adalah kunjungan yang lebih ringan. Ibnu Abbas Sardaulan berkata, mengunjungi orang sakit sekali adalah sunnah, maka yang lebih dari sekali adalah amal tambahan. Setengah ulama berkata, mengunjungi orang sakit adalah sesudah 3 kali. Nabi SAW bersabda, jarang-jarangkanlah mengunjungi orang sakit dan kunjungilah 4 hari sekali. Dan jumlah adab kesopanan bagi orang sakit ialah membaikkan kesabaran, menyedikitkan pengaduan sakitnya kepada orang, menyedikitkan keluh kesah, membanyakkan doa dan bertawakal sesudah berobat kepada yang menjadikan obat. Setengah dari hak muslim ialah mengiringkan jenazahnya ke kuburan. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengiringkan jenazah ke kuburan, maka baginya pahala 1 kirat emas. Kalau ia menunggu sehingga selesai dikebumikan, maka baginya dua kirat. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada hadis disebutkan, kirat itu seperti bukit Uhud. Diriwayatkan Muslim dari Tauban dan Abu Hurairah. Tatkala hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan didengar oleh Ibnu Umar, lalu beliau berkata, telah kita sia-siakan sampai sekarang banyak kiron. Yang dimaksudkan dengan mengiringkan jenazah ke kuburan ialah melaksanakan hak kaum muslimin dan mengambil pengajaran padanya. Makhul Ad-Dimaski berkata, apabila melihat jenazah, bersegeralah pagi-pagi pergi. Sesungguhnya kita memperoleh pengajaran yang mendalam dan kelupaan yang cepat. Pergi orang yang pertama dan orang yang penghabisan tidak berakal atau tidak memperoleh pengajaran daripadanya. Malik bin Dinar keluar di belakang jenazah saudaranya. Ia menangis dan berkata, demi Allah, tidaklah tenang jiwaku sebelum aku mengetahui apa jadinya aku. Dan tidak, demi Allah, aku tidak mengetahuinya selama aku masih hidup. Al-A'mas berkata, adalah kami menyaksikan jenazah-jenazah, maka kami tiada mengetahui kepada siapa kami menyatakan berduka cita. Karena orang banyak seluruhnya bergundah hati. Ibrahim Ajayat melihat suatu kaum melahirkan kasih sayangnya kepada seorang yang sudah meninggal. Lalu ia berkata, jikalau kamu melahirkan kasih sayang kepada dirimu sendiri, niscaya adalah lebih utama. Karena orang yang meninggal itu telah terlepas dari kehuru-haraan tiga perkara. Wajah Malikul Maut telah dilihatnya. Kepahitan mati telah dirasainya. Dan ketakutan kesudahan atau al-khotimah telah aman baginya. Nabi SAW bersabda, mayit itu diikuti oleh tiga. Dua kembali dan satu tinggal. Ia diikuti sampai ke kuburan oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka kembalilah keluarga dan hartanya, dan tinggallah amalnya. Diriwayatkan Muslim dari Anas. Setengah dari hak muslim ialah berziarah ke kuburannya. Yang dimaksudkan dari yang demikian ialah mendoa, mengambil ibarat dan melembutkan hati. Nabi SAW bersabda, tiada suatu pun pemandangan yang aku lihat, melainkan kuburanlah yang lebih buruk dari pemandangan itu. Diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Utsman. Umar radhiyallahu an berkata, kami keluar berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendatangi kuburan-kuburan seraya duduk pada suatu kuburan. Dan aku adalah orang yang terdekat duduk padanya. Maka beliau menangis dan kami pun menangis. Lalu beliau bertanya, apakah yang membawa kamu kepada menangis? Lalu kami menjawab, kami menangis karena engkau menangis. Kemudian beliau menyambung, inilah kuburan Aminah binti Wahab. Aku minta izin kepada Tuhanku untuk menziarah padanya. Maka diizinkannya kepadaku. Aku minta izin pada Tuhanku untuk meminta ampun dosanya. Maka ia tiada menerima permohonanku. Lalu terdapatlah padaku apa yang diperoleh oleh seorang anak, yaitu cinta kasih kepada ibunya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Adalah Umar radhiyallahu an apabila berhenti pada kuburan lalu menangis sehingga basahlah jenggotnya dan berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kuburan itu adalah permulaan tempat diam bagi akhirat. jikalau terlepas daripadanya orang yang terkubur di kuburan itu, maka apa yang sesudahnya adalah lebih mudah. Dan jikalau ia tiada terlepas daripadanya, maka amat sukarlah keadaan sesudahnya. Diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Mujahid berkata, yang pertama-tama dikatakan kepada anak Adam oleh kuburannya ialah, aku adalah rumah ulat, rumah sendirian, rumah pengasihan, dan rumah gelap gulita. Maka inilah yang aku sediakan untukmu. Lalu apakah yang kamu sediakan untukku? Abu Dzar berkata, apakah tidak aku ceritakan kepadamu hari kemiskinanku, yaitu hari aku diletakkan dalam kuburanku. Adalah Abu Darda duduk pada kuburan, lalu beliau ditanyakan tentang yang demikian. Beliau menjawab, aku duduk pada kaum yang mengingatkan aku akan hari kembaliku. Dan kalau aku bangun meninggalkan mereka, niscaya mereka tiada mencaciku. Hatim Al-Aslam berkata, barang siapa melalui kuburan, lalu ia tiada bertafakur untuk dirinya, dan tidak berdoa untuk mereka, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati dirinya dan mereka yang terkubur di kuburan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada satu malam pun melainkan selalu berseru orang yang menyerukan, hai orang-orang yang terkubur, ya ahlal kubur, siapakah yang selalu kamu kenangkan? Mereka itu menjawab, kami mengenangkan ahlul masajid, keluarga masjid, karena mereka itu berpuasa dan kami tiada berpuasa. Mereka itu mengerjakan sholat dan kami tiada mengerjakan sholat. Mereka itu berzikir kepada Allah dan kami tiada berzikir kepadanya. Sufyan berkata, barang siapa banyak mengingati kubur, niscaya diperolehnya kubur itu sebagai kebun dari kebun-kebun surga. Dan barang siapa lalai daripada mengingatinya, niscaya diperolehnya kubur itu sebagai satu lubang dari lubang-lubang neraka. Adalah Arabi bin Kaisam telah menggali kuburan di rumahnya. Maka apabila ia mendapati pada hatinya kekesatan, lalu ia masuk ke dalam kuburan itu. Ia tidur di dalamnya dan berhenti sesaat. Kemudian ia membaca ayat Rabbir zi'unni la ali a'malu sholihan fima taraktu. Artinya, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup. Mudah-mudahan aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu. Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Kemudian beliau mengatakan pada dirinya sendiri, hai Rabbi, engkau telah dikembalikan, maka beramalah sekarang sebelum engkau tidak dikembalikan lagi. Maimun bin Mahran berkata, aku pergi bersama Umar bin Abdul Aziz ke kuburan. Ketika ia memandang ke kuburan, lalu ia menangis seraya berkata, wahai Maimun, inilah kuburan bapak-bapakku Bani Umayyah. Seolah-olah mereka itu tiada berkongsi dengan penduduk dunia tentang kesenangan mereka. Apakah tidak engkau melihat mereka itu gila? Yang telah berlalu pada mereka itu berbagai macam azab. Dan pada tubuh mereka menimpa penyakit kehausan. Kemudian ia menangis dan berkata, demi Allah, aku tiada tahu seorang pun yang lebih memperoleh nikmat daripada orang yang telah jadi di kuburan ini dan telah aman dari azab Allah. Ada bagi orang yang mengunjungi orang mati atau bertakziah, ialah merendahkan diri, melahirkan kesedihan, menyedikitkan berkata-kata, dan meninggalkan senyum. Adab mengiringi jenazah ialah harus menundukkan diri, meninggalkan berkata-kata, memperhatikan kepada mayit, bertafakur tentang mati, dan bahwa ia berjalan di muka jenazah dengan mendekati jenazah dan menyegerakan jenazah itu ke pekuburan itu sunnah. Ini sejumlah adab kesopanan yang mengingatkan kepada kesopanan pergaulan bersama makhluk umumnya. Dan kesimpulan yang meliputi tentang itu ialah bahwa tidak memandang kecil kepada seorang daripada mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Maka kalau tidak demikian, engkau akan binasa. Karena engkau tiada mengetahui, mungkin dia itu lebih baik daripada engkau. Karena walaupun dia orang fasik atau berbuat dosa, tetapi mudah-mudahan berkesudahan atau al-khotimah bagi engkau seperti kesudahannya. Dan berkesudahan baginya dengan yang baik. Dan janganlah memandang kepada manusia dengan mata pengagungan bagi mereka tentang hal keduniaan mereka. Karena dunia itu kecil pada Allah. Kecil apa yang menjadi isinya, dan manakala agunglah penduduk dunia pada diri engkau, maka sesungguhnya engkau telah mengagungkan dunia. Lalu jatuhlah engkau pada pandangan Allah, dan janganlah engkau berikan bagi manusia itu agama engkau untuk engkau peroleh dari dunia mereka. Maka kecillah engkau pada pandangan mereka, kemudian engkau haramkan dunia mereka. Jikalau tidak engkau haramkan, niscaya adalah engkau telah menerima gantian yang lebih buruk dengan memberikan yang lebih baik. Dan janganlah engkau bermusuhan dengan mereka, di mana permusuhan itu menampak nyata. Maka panjanglah urusan di atas engkau pada permusuhan itu. Dan hilanglah agama engkau dan dunia engkau pada mereka. Dan hilanglah agama mereka pada engkau, kecuali apabila engkau melihat orang yang menantang agama. Maka bermusuhlah terhadap perbuatan mereka yang kecil, dan pandanglah kepada mereka dengan mata kasih sayang bagi mereka, untuk engkau singkirkan mereka, karena kutukan dan siksaan Allah disebabkan kemaksiatan mereka. Maka mencukupilah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuk ke dalamnya. Maka tiadalah bagi engkau mendengki mereka, dan janganlah berketetapan hati kepada mereka tentang kasih sayang mereka kepada engkau, dan pujian mereka kepada diri engkau di hadapan engkau, dan baiknya kegembiraan mereka pada engkau. Maka sesungguhnya jikalau engkau mencari hakikat yang sebenarnya yang demikian itu, niscaya tiada akan engkau peroleh dalam 100 selain seorang. Dan kadang-kadang tiada akan engkau peroleh yang seorang itu. Dan janganlah engkau mengadukan hal ihwal engkau kepada mereka, nanti diserahkan engkau oleh Allah kepada mereka. Dan janganlah engkau harapkan bahwa mereka itu untuk engkau waktu di belakang dan dalam hal rahasia, sebagaimana pada keadaan yang terang. Maka yang demikian itu adalah harapan yang palsu, dan jauhlah engkau akan memperolehnya. Dan janganlah engkau mengharapkan sesuatu yang tidak yang dalam tangan mereka, maka engkau menyegerakan memperoleh kehinaan, dan tiada akan engkau memperoleh maksud. Janganlah engkau meninggi diri di atas mereka karena kesombongan, lantaran engkau tiada memerlukan kepada mereka. Sesungguhnya Allah akan menyandarkan engkau kepada mereka sebagai siksaan di atas kesombongan engkau dengan melahirkan ketidakperluan engkau. Apabila engkau meminta kepada seorang teman akan sesuatu hajat keperluan, lalu dipenuhinya, maka teman itu adalah teman yang berfaedah. Dan jikalau tidak dipenuhi, maka janganlah engkau mencacikannya, lalu ia menjadi musuh yang berkepanjangan kesesatan hatinya kepada engkau. Janganlah engkau memberi nasihat pengajaran kepada orang yang tidak menampakkan padanya tanda-tanda penerimaan. Maka ia tidak akan mendengar nasihat itu daripada engkau. Dan ia akan memusuhi engkau. Dan hendaklah nasihat pengajaran engkau itu berbentang dan terlepas tanpa menentukan kepada seseorang. Manakala engkau melihat dari mereka itu kemudian dan kebajikan, maka bersyukurlah kepada Allah yang memudahkan mereka untuk mematuhi engkau. Dan berlindunglah kepada Allah bahwa Allah menyerahkan engkau kepada mereka. Apabila sampai kepada engkau cacian dari mereka, atau engkau melihat dari mereka kejahatan, atau menimpa ke atas diri engkau dari mereka itu sesuatu yang memburuk bagi engkau, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah. Dan berlindunglah dengan Allah dari kejahatan mereka. Janganlah engkau merepotkan diri engkau dengan pembalasan yang setimpal. Maka bertambahlah kemadzuratan dan menjadi sia-sialah umur dengan urusan itu. Dan janganlah engkau katakan kepada mereka, kamu tidak mengenal tempatku. Dan yakinlah sesungguhnya bahwa jikalau engkau simpan yang demikian itu, niscaya Allah menjadikan bagi engkau suatu tempat di dalam hati mereka. Allah yang mendatangkan kasih sayang dan benci marah kepada hati. Dan adalah engkau mengenai mereka itu pendengaran kebenaran mereka. Berpekak telingalah tentang kebatilan mereka. Adalah engkau pengucap kebenaran mereka dan pendiam dari kebatilan mereka. Takutilah bersahabat dengan kebanyakan manusia. Sesungguhnya mereka itu tidak memaafkan dari tergelincir. Tidak memberi ampun dari perbuatan yang terperosok. Tidak menutup dari hal yang memalukan. Memperkirakan isi dan kulit. Mereka dengki terhadap yang sedikit dan yang banyak. Mereka diminta keinsafan dan tidak mau insaf. Mereka mau menghukum di atas kesalahan dan kelupaan dan tidak memberi kemaafan. Mereka memperdayakan teman-teman terhadap teman-teman dengan sifat lalat merah dan berita palsu. Maka berteman dengan kebanyakan mereka adalah merugikan. Dan memutuskan hubungan adalah lebih menguatkan. Jikalau mereka suka, maka yang zahir dari sikap mereka itu adalah berminyak air. Dan jikalau mereka marah, maka batinnya adalah dengki yang tidak aman dari kedengkian mereka dan tidak akan diharapkan pada berminyak air mereka. Zahir mereka itu kain dan batin mereka itu serigala. Mereka memutuskan hubungan dengan sangkaan. Mereka mengedip-ngedipkan mata di belakang engkau. Mereka menunggu teman mereka dari kedengkian akan saat-saat kesusahan. Mereka menghitung segala keterlanjuran dirimu dalam persahabatan dengan mereka untuk dikemukakannya kepadamu pada waktu marah dan liar hati. Dan janganlah engkau bersandar kepada belas kasih orang yang belum engkau coba dengan percobaan yang sebenar-benarnya. Yaitu dengan berteman pada suatu waktu di rumah atau di suatu tempat. Lalu engkau cobakan dia waktu ia diperhentikan dan waktu ia berkuasa. Waktu ia kaya dan waktu ia miskin. Atau engkau bermusafir dengan dia. Atau engkau melakukan muamalah dengan dia tentang dinar dan dirham. Atau engkau jatuh dalam kesulitan, maka engkau memerlukan kepadanya. Jikalau engkau senang kepadanya pada segala hal keadaan itu, maka ambillah dia menjadi ayahmu, kalau ia sudah tua. Atau menjadi anakmu, kalau ia masih kecil. Atau menjadi temanmu, kalau ia sebaya dengan engkau. Inilah kumpulan adab kesopanan, bergaul dengan segala jenis manusia.